Kehilangan dia. cărui tu fac. În anii smărata pe purul nasipu, nasipu ruc să oram tu n-au menghadapi cobaan-Mu, ya Allah. Begitulah hidup.

disiksa, disiksa ia sampai menemui azalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri kemanusiaan buat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Oh, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saneha perhiasan terindah. Tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Setia dari hidup sampai

sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya.